بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله ومسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. نسأل الله تعالى على نعمه كتاب الشكر قبل الله سبحانه وتعالى atas limpahan nikmat dan anugerahnya. Kembali kita bisa berkumpul di salah satu rumah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan suatu ibadah yang dihatung oleh Allah dan Rasulnya, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syariah. Yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini mendatangkan keberkahan, kebaikan, dan bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita berada di bulan yang penuh dengan ampunan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan merupakan bulan diturunkan Al-Qur'an padanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran pada Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Quran sebagai penjelasan dari petunjuk, dan juga Al-Quran sebagai pembeda antara kebaikan dan kejelekan, antara yang halal dan yang haram, antara petunjuk dengan kesesatan. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an yang merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di bulan Ramadhan. Bahkan disebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan Ramadhan merupakan bulan di mana kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada para nabinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Wasilah Ibn al-Atqah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, bahwasanya di bulan Ramadan ini diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Diturunkannya Taurat, diturunkannya Injil, begitu juga Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, dan makna diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan disebutkan, diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, bahwasanya Al-Quran turun jumlatan wahidah semuanya ila baitul izzah minas sama'i dunya. Al-Quran suruhnya turun ke baitul izzah di langit dunia. Langit disebutkan ada sab'u samawat, ada 7 lapis langit. Langit yang ketujuh Sidratul Muntaha, ini dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang pertama, langit dunia. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an seluruhnya ke Baitul Izzah di langit dunia. Pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Kemudian setelah itu turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian dan sesuai dengan keadaan-keadaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selama 22 tahun. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan, bukankah Al-Quran turun juga di bulan Syawal, turun juga di bulan Zulqa'dah, turun juga di bulan Sya'ban dan yang lainnya? Tapi kenapa dalam ayat ini disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Maka jawabannya, Al-Quran turunkan semuanya ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Kadang-kadang ada yang di bulan Syawal atau Zulqa'dah ataupun bulan-bulan yang lainnya. Nah, sesuai dengan keadaan dan hikmah, sesuai dengan kejadian-kejadian. Sehingga di antara hikmahnya diturunkannya berangsur-angsur, tidak sekali lagu, tidak sekaligus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyusabbita bihi fu'adak, untuk mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Nah, sehingga bisa mengambil hikmah dan juga mengambil ibrah dari sebab turunnya ayat-ayat tersebut sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi ketika itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an ini hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini menunjukkan pujian terhadap Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan merupakan petunjuk bagi hati-hati hamba-hambanya. Daripada orang yang beriman kepadanya, membenarkan Al-Quran, mengikutinya, dan juga Al-Quran sebagai bayinat. Bukan Ibnu Katsir, ay dalail wa hujjatun bayyinah wadihatun jaliyah, sebagai dalil-dalil, sebagai hujah-hujah yang jelas, liman fahimaha, terhadap orang yang memahaminya dan terhadap orang yang mentadaburinya, yang menunjukkan tentang benarnya apa yang dibawa oleh Al-Quran tersebut, yang berupa petunjuk, yang menafikan dari kesesatan-kesesatan, berupa bimbingan, yang menyelisihi kesesatan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Ini diantara faedah atau keutamaan Al-Quran sebagai huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan dari petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, dalam ayat yang lain Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah Al-Kitab, Al-Quran, yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghairu makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk, tapi merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Nah, tidak seperti pemahaman orang-orang Mu'tazilah yang mereka menyatakan Al-Quran adalah makhluk, sehingga pada zaman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, pemikiran yang berbahaya ini, pemikiran Mu'tazilah, mulai masuk ke tengah-tengah penguasa, penguasa yang namanya Ma'mun ketika itu, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya, terasuki oleh pemahaman Mu'tazilah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, sampai mereka mengancam para ulama dan rakyatnya supaya mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan barang siapa yang berbeda dengan apa yang mereka nyatakan, akan dihukum, akan siksa, bahkan diancam dengan pembunuhan. Sehingga banyak di antara para ulama ketika itu yang mereka tetap menyatakan Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah ucapan Allah, sampai disiksa, sampai dihukum. Bahkan ada di antara mereka yang sampai meninggal dunia. Nah, termasuk di antara ulama yang kokoh di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pemahaman ini, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika dipaksa untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk, Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quran kalam Allah, Al-Quran adalah kalam Allah, sampai disiksa, sampai dihukum, sampai diseret oleh keledai, sampai pingsan di penjara, tapi tetap beliau mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Nah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada Imam Ahmad rahimallahu ta'ala dengan bergantinya khalifah, bergantinya pemimpin. Nah, dan beliau tetap istiqomah di atas akidah yang benar dan tetap teguh menyatakan Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah, dan bukan makhluk. Nah, sekali lagi, ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an, yang mana selayaknya kaum muslimin semangat dan membiasakan dirinya untuk membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah salah satu hukum kaum muslimin. Al-Quran adalah salah satu pedoman kaum muslimin, sehingga selayaknya baik kaum muslimin mereka bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran dan juga mempelajari Al-Quran. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya pahala daripada membaca Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat terhadap orang yang membacanya. Ini merupakan suatu keutamaan bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran dimanapun dia berada, kecuali pada tempat-tempat yang dilarang membaca Al-Quran padanya, seperti WC, kamar mandi. Nah, dan pada keadaan apapun dia senantiasa membaca Al-Quran, maka pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pahala dari bacaan Al-Quran sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, yang datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, memberikan syafaat di Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikarenakan seseorang apabila membaca Al-Quran kemudian dia mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka setiap huruf akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hal itu bagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW dalam suatu hadis. Rasulullah mengatakan, "Man qara'a harfan fi kitabillah falau hasanah wal hasanah bi asli amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku sudah mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Seseorang membaca alif lam mim sudah 30 kebaikan yang dia dapatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, apalagi ya kalau kita baca surah Al-Fatihah. Banyak huruf-huruf yang ada pada surah Al-Fatihah. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim saja seberapa huruf yang ada di dalam, kalikan 10. Kalau kita baca tamat surah Al-Fatihah ditambah lagi surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa dan yang berikutnya, sungguh banyak sekali kebaikan yang kita dapat, apalagi di bulan Ramadhan. Nah, di mana amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki keutamaan-keutamaan yang besar, sehingga hendaklah kita semakin semangat lagi di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Nah, sampai sebagian para ulama ketika di bulan Ramadan mereka bersemangat sekali di dalam membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan ini merupakan syahrul Quran. Nah, sehingga selayaknya seorang hamba memperbanyak membaca Al-Quran. Para ulama salaf, mereka sangat besar perhatiannya terhadap qiraat Al-Quran, terhadap Al-Quran. Dan juga Jibril alaihi salam yudarisun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran fi Ramadan, mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Nah, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu ketika di bulan Ramadan beliau setiap harinya menghatamkan Al-Quran. Nah, dan sebagian ulama yang lainnya ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam, sebagian menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari, sebagian setiap 10 hari. Yang jelas mereka senantiasa membaca Al-Quran baik di dalam solat ataupun di luar solat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika di bulan Ramadan beliau sampai menghatamkan Al-Quran 60 kali. Hatam Al-Quran 60 kali dalam 1 bulan. Seharinya berapa kali khatam? 2 kali khatam. Nah, Masya Allah, 1 hari 2 kali khatam Al-Quran. Kalau kita sudah berapa hari sekarang Ramadan? 6 hari. Sudah sampai surah apa kita? Sebagian mungkin ada yang satu juz juga belum selesai. Sebagian ada yang hanya beberapa ayat saja. Nah, kalau kita lihat bagaimana semangatnya para ulama di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan, sungguh sangat luar biasa. Nah, ulama yang lainnya, Al-Imam Al-Aswad, beliau membaca Al-Quran fi kulli lailataini fi Ramadan, menghatamkannya setiap 2 malam di bulan Ramadan. Dan juga Imam Qatadah yahtimu fi kulli sab'in daiman, dia senantiasa menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Wa fi Ramadan fi kulli salat, kalau dalam bulan Ramadan setiap 3 hari beliau menghatamkannya. Wa fil akhir awakhir fi kulli lailah, kalau pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dia menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Nah, Al-Imam Zuhri rahimallahu taala apabila masuk bulan Ramadan maka beliau memfokuskan untuk membaca Al-Quran. Nah, begitu juga ulama yang lainnya, Sufyan Ats-Tsauri, apabila masuk bulan Ramadan beliau pun memfokuskan untuk membaca Al-Quran. Ya, sehingga dari hadis atau asar-asar yang kita bacakan tadi tentang keadaan para ulama salaf ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan menunjukkan kesungguhan dan kesemangatan yang luar biasa. Nah, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, innama waradan nahyu an kira'atil Qur'an fi aqal min salati al-mudawama ala dalik. Sesungguhnya hadis yang menunjukkan larangan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari ini kalau sifatnya terus menerus. Nabi SAW melarang untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, larangan ini kalau melakukannya terus menerus dia menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Fa'amma fil awqatil mufaddalah, adapun pada waktu-waktu yang memiliki keutamaan, kasyari Ramadan seperti bulan Ramadan, wa Makkah al-Mukarramah seperti kota Mekah, liman daqalaha min ghairi ahliha, bagi orang yang memasuki kota Mekah lain penduduk Mekah, fayustahabul iktar fiha min tilawatil Quran, maka disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran padanya, iktinaman li fadilatiz zaman wal makan, untuk mempergunakan kesempatan dikarenakan keutamaan waktu dan tempat tersebut. Dan ini pendapat Imam Ahmad dan juga yang lainnya dari para ulama, sehingga menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan walaupun kurang dari 2 hari ini tidak masuk ke dalam larangan. Nah, dikarenakan dalam rangka memanfaatkan keutamaan bulan Ramadan, sehingga tidak mengapa untuk menghatamkan Al-Quran walaupun kurang dari 3 hari. Adapun larangan Nabi SAW menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, itu kalau dilakukan terus-menerus. Nah, terus-menerus di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya, ya. Kalau di bulan yang lain terus-menerus dilakukan kurang dari 3 hari khatam Al-Quran, maka dilarang oleh Nabi SAW. Adapun kalau di bulan Ramadan dikarenakan keutamaan bulan Ramadan, maka tidak mengapa walaupun setiap 1 hari dia khatam Al-Quran, atau mungkin 1 harinya 2 kali khatam sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dalam 1 bulannya beliau tamat 60 kali membaca Al-Quran. Nah, kembali kepada hadis yang kita bacakan tadi tentang keutamaan membaca Al-Quran, Nabi SAW menyatakan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran, maka pahala dari bacaan Al-Quran tersebut pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Sehingga Nabi SAW memerintahkan ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Nah, hendaklah kita membiasakan diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Dan perlu kita ketahui, qira'atul Quran, membaca Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan saja. Nah, sebagian orang ketika di bulan Ramadan, alhamdulillah ada semangat membaca Al-Quran. Tapi ketika lewat bulan Ramadan, Al-Quran sama sekali tidak dibuka, sama sekali tidak dibaca, ditinggalkan Al-Quran. Maka tidak selayaknya demikian. Dikarenakan di antara alamat, di antara tanda keberhasilan seseorang beribadah di bulan Ramadan, ini bisa terlihat di bulan-bulan yang lainnya. Nah, seperti hanya qiyamul lail, bukan hanya di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan yang lainnya pun hendaklah dia qiyamul lail. Jangan sampai ketika di bulan Ramadan dia biasa melaksanakan qiyamul lail, tapi di bulan-bulan yang lainnya dia meninggalkannya. Maka yang demikian pernah diingatkan oleh Nabi SAW, ya fulan la takun, ya Abdullah la takun misla fulan, kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, Rasul memberikan nasihat kepada Abdullah ibn Amr ibn As ketika itu, yang merupakan nasihat kepada semua umatnya. Ya Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan ini melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Nah, sehingga dibenci orang yang sudah biasa melaksanakan suatu ibadah, kemudian dia meninggalkannya tanpa ada alasan, tanpa ada udzur. Nah, sekarang kita alhamdulillah di malam hari terbiasa melaksanakan qiyamul Ramadan, baik secara berjamaah ataupun sendirian. Maka ketika di bulan-bulan yang lainnya, hendaklah kita pun membiasakan terus-menerus melakukan, jangan meninggalkannya. Nah, inna ahabal a'mali ilallah ma dawama sahibuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dilakukan, kontinu melakukannya walaupun sedikit, tapi terus menerus. Nah, salat qiyamul lail kita di bulan Ramadan walaupun hanya setengah jam misalnya, tapi terus menerus kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita melakukan salat malam semalam suntuk kemudian esoknya kita tinggalkan. Nah, begitu juga qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan alhamdulillah kita terbiasa membaca Al-Quran. Selesai sholat subuh, baca Al-Quran. Selesai sholat duhur, baca Al-Quran. Sholat asar dan sholat-sholat yang lainnya. Atau ada waktu yang lainnya, di waktu duha atau di waktu malam, kita baca Al-Quran. Maka kebiasaan yang baik ini, hendaklah kita terus-menerus melakukannya. Continue di dalam melakukannya. Jangan sampai ibadah itu hanya di bulan Ramadan saja. Lewat bulan Ramadan tidak pernah lagi qiyamul lail. Lewat bulan Ramadan tidak pernah lagi membaca Al-Quran. Nah, jangan. Tadi kita sebutkan, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, lebih besar lagi pahalanya. Nah, dan ketika hari kiamat nanti, sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Baik. Tapi Al-Quran yang akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, sebutkan dalam hadis yang lain, bukan sekedar dia membacanya, tapi dia pun mengamalkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sam'an atau Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahli. Didatangkan pada hari kiamat dengan Al-Qur'an dan orang yang membacanya. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Yang mereka mengamalkannya di dunia. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Al-Imran. Tuhajani an sahibihima. Datang surah Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, sebagai pembela kepada orang yang membaca keduanya. Nah, disebutkan dalam hadis ini, orang yang membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya. Dikarenakan orang yang membaca Al-Quran terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya, tidak beriman terhadap khabar-khabar yang ada dalam Al-Quran dan tidak mengamalkan hukum-hukum yang ada pada Al-Quran, maka Al-Quran ini sebagai penghujat baginya. Dan yang lainnya, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia mengimani khabar-khabar yang ada dalam Al-Quran, membenarkannya dan mengamalkan hukum-hukum yang ada pada Al-Quran, maka Al-Quran di yaumul qiyamah nanti sebagai pembelanya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran ketika di hari kiamat nanti, apakah sebagai pembela untukmu atau sebagai penghujatmu? Nah, menjadi pembela, menjadi pemberi syafaat apabila kita mengamalkannya, membacanya dan mengamalkannya, meyakini, membenarkan dan beriman terhadap khabar-khabar yang ada di dalamnya. Baik khabar-khabar tentang kisah-kisah yang lampau, tentang kisah nabi-nabi, tentang kisah orang-orang saleh, atau khabar-khabar akhir zaman, tentang kejadian hari kiamat dan yang semisalnya. Nah, kalau kita mengimaninya, kemudian kita mengamalkannya, maka Al-Quran menjadi pembela, menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Adapun bagi orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia tidak beriman terhadap khabar-khabar yang ada dalam Al-Quran, nah, ragu apakah benar ataukah tidak kisah tentang nabi ini, kisah tentang nabi itu, benar ataukah salah tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat nanti, dia ragu dengan khabar-khabar yang ada pada Al-Quran. Bahkan keraguan ini berujung dengan penolakan terhadap khabar-khabar yang ada dalam Al-Quran, tidak mengamalkannya, maka Al-Quran ini sebagai penghujatnya. Nah, jangan dikira misionaris mereka tidak membaca Al-Quran. Misionaris mereka membaca Al-Quran, bahkan di antara mereka mempelajari Al-Quran, tapi mereka tidak mengimani terhadap apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Mereka tidak mengamalkan isi Al-Quran, sehingga Al-Quran sebagai penghujatnya di hari kiamat nanti. Nah, dengan Nabi pun mengatakan, Inna Allaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bi akharin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan kitab ini suatu kaum, dan Allah merendahkan dengan sebab kitab ini kaum yang lainnya. Ada kaum yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebabkan Al-Kitab, Al-Quran. Tatkala dia membacanya, mengamalkannya, mengimani apa yang ada dalam Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun merendahkan kaum yang lainnya disebabkan Al-Quran, tatkala mereka membacanya tapi tidak mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Atau mungkin dia sama sekali tidak mau membacanya. Allah hinakan, Allah rendahkan. Nah, sehingga hendaklah sekali lagi kaum muslimin bersemangat di dalam membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran, ini merupakan orang yang paling baik. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sampai Nabi menyebutkan sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an ini baik ta'limul lafaz atau ta'limul makna. Baik mempelajari lafaznya, mempelajari bagaimana makharijul huruf, mempelajari bagaimana tajwid, hukum-hukum yang ada pada Al-Qur'an, apakah dibaca gunnah, apakah dibaca idhar, iqlab, ataukah dibaca ikhfa, ataupun yang lainnya. Nah, sehingga mempelajari Al-Quran, baik mempelajari lafaz atau mempelajari maknanya, tafsir ayat ini, tafsir ayat itu. Nah, kemudian juga orang yang mengajarkan Al-Quran, baik mengajarkan hukum-hukumnya, tajwidnya, makharajul hurufnya, atau mengajarkan maknanya, mengajarkan tafsirnya, maka ini merupakan orang yang paling baik. Nah, sehingga hendaknya kita pun semangat di dalam mempelajari Al-Quran. Jangan sampai kita tidak tahu bagaimana bacaan ayat ini, bagaimana membaca huruf ini. Nah, apalagi seorang ahlus sunnah wal jamaah, hendaknya dia semangat di dalam mempelajari Al-Quran. Kalau seandainya kita belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka hendaklah kita mempelajarinya, mempelajari bagaimana bacaan yang benar. Nah, bagaimana membaca sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidiyah, sesuai dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Nah, semangat dalam mempelajarinya. Tidak ada istilah malu, saya sudah besar, masa masih belajar makharijul huruf, mengucapkan A, Ba, Sa, Sa, dan yang lainnya. Nah, saya sudah tua misalnya, malu untuk belajar ikhra' lagi. Jangan istilah malu. Kalau kita merasa belum bisa membaca Al-Quran, atau belum benar, belum bagus dalam membaca Al-Quran, maka hendaklah kita mempelajari Al-Quran. Nah, walaupun harus membaca ikhra' lagi, tidak mengapa. Jangan malu. Justru orang yang malu itu tidak akan mendapatkan ilmu. La yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu untuk belajar ilmu, dan juga orang yang sombong dari mempelajari ilmu. Nah, sehingga jangan malu kalau kita mau belajar. Ya. Dan selain kita mempelajari lafadznya, cara mengeluarkan huruf ini, huruf itu, hukum-hukum tajwidnya, hendaknya kita pun mempelajari tafsirnya, makna yang terkandung dalam ayat tersebut, sehingga kita pun bisa mengimaninya, membenarkannya, dan juga kita mengamalkannya. Nah, kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, kemudian kita pun mengamalkannya, dan kita pun mengajarkannya, walaupun kepada anak-anak yang kita ajarkan. Nah, walaupun anak usia TK, usia PAUD, kita ajarkan abatasa, kita ajarkan ikra, maka ini merupakan suatu keutamaan. Sampai dinyatakan oleh Nabi tadi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, sehingga ini merupakan hasungan bagi kita untuk mempelajari Al-Quran, lafaz dan juga tafsirnya. Nah, dan juga hasungan supaya kita mengajarkan Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran kepada yang lainnya. Nah, walaupun kita belum mahir, belum lancar, belum baik di dalam membaca Al-Quran, tapi hendaknya kita pun terus berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Nabi SAW, beliau menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, alladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, pintar, bagus di dalam membaca Al-Qur'an, maka bersama dengan utusan yang mulia dan utusan yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama malaikat. Walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaysa kun law ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan terbata-bata, dalam keadaan berat membacanya, maka dia pun mendapatkan dua pahala. Nah, ini keutamaan bagi orang yang membaca Al-Qur'an, yang bacaannya bagus, keutamaan yang lebih besar. Nah, sampai disebutkan bersama dengan para malaikat yang mulia. Orang yang bacaannya pun terbata-bata, kadang-kadang dia berat untuk membacanya. Satu ayat mungkin dia sampai membacanya beberapa menit. Nah, dia baca huruf demi huruf sambil berpikir keras bagaimana cara membacanya. Maka orang semacam ini pun tetap mendapatkan pahala. Bahkan dua pahala. Nah, pahala daripada bacaan Al-Quran. Dan yang kedua, pahala dari beratnya dia ketika membaca Al-Quran. Nah, tapi dia tetap berusaha untuk bisa membacanya. Ya. Walaupun kita misalnya masih belajar membaca Al-Quran, tidak mengapa. Kita membaca Al-Quran. Walaupun sambil terbata-bata, kadang-kadang berat membacanya, tetap mendapatkan pahala, bahkan dua pahala. Pahala dari membacanya, dan juga pahala dikarenakan dia mendapatkan kesusahan, taab, keberatan ya, dalam membacanya, sehingga usahanya ini pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hadis yang lain, Nabi SAW membuat perumpamaan, matal mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an matal utrujjah. Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujjah. Rihuha tayyib wa ta'muha hulwun. Wanginya wangi, baunya wangi, dan rasanya manis. Ini perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Diumpamakan seperti buah utrujah yang baunya wangi, begitupun rasanya manis. Wa matalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kama tadi tamrah. Permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kama tadi tamrah, seperti buah kurma. La riha laha wa ta'muha hulwun. Tidak ada wanginya, tapi rasanya manis. Nah, ini permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Ya. Seperti buah kurma yang tidak memiliki wangi tapi rasanya manis. Wa matalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kama tayy raihana. Permisalan orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti buah raihana. Rihuha tayyib wa ta'muha murun. Baunya wangi tapi rasanya asam. Kecut. Nah, ini buah raihana. Permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran. Nah, wa matal munafik alladhi la yaqra'ul Quran kama tayyil hamdalah. Permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hamdalah. Laisa laha rihun wa ta'mu amrun. Tidak memiliki wangi dan rasanya pun kecut. Asal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran ini memiliki keutamaan. Sampai orang munafik pun keadaan yang membaca Al-Quran dengan keadaan munafik yang tidak membaca Al-Quran berbeda keadaannya. Kalau orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan buah raihana. Walaupun rasanya kecut, rasanya asam, tapi baunya wangi. Nah, berbeda dengan keadaan orang munafik yang sedang baca Al-Quran. Sudah rasanya pahit, rasanya kecut, asam, tidak ada wanginya. Begitu juga seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Beda keadaannya. Seorang mukmin yang membaca Al-Quran diumpamakan seperti buah usrujah yang wangi, rasanya pun manis. Adapun orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran diibaratkan buah kurma yang tidak ada wanginya walaupun rasanya manis. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Nah, dan juga hasungan baik kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, sekali lagi apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan, selayaknya kita memperbanyak dan semakin bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran. Nah, keadaan kita jauh dibandingkan dengan para sahabat, dengan para ulama salaf. Di samping mereka semangat membaca Al-Quran, mereka pun mentadaburi ayat-ayat yang mereka baca, sehingga sampai-sampai mereka sering menangis ketika membaca Al-Quran. Nah, sehingga hendaklah di dalam membaca Al-Quran kita membacanya dengan tartil dan juga mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya, dan bukan termasuk bimbingan salaf membaca Al-Quran dengan cepat. Nah, ya, satu napas surah Al-Fatihah, satu napas. Ini kebanyakan kalau lagi sholat tarawih, surah Al-Fatihah satu napas. Nah, gak jelas baca apa dia. Ini bukan termasuk bimbingan salaf membaca Al-Quran dengan cepat, tidak memperhatikan hukum-hukumnya. Nah, dikarenakan ketika membaca dengan cepat tersebut, ini tidak bisa mentadaburinya, tidak bisa memahaminya, yang mana kalau kita baca sirah, sejarah kehidupan para sahabat dan juga para ulama, mereka sangat terpengaruh dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan kalamullah. Nah, dan juga membuat hati-hati mereka tergerak tatkala mendengarkan ataupun membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibn Mas'ud, "Iqra alayya al-Qur'an." Wahai Ibn Mas'ud, bacakan Al-Qur'an kepadaku. Faqultu aqra alayka wa alayka unzil. Apakah aku membacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad padahal Al-Qur'an diturunkan kepadamu? Ini kata Ibn Mas'ud. Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku ingin mendengarkan Al-Qur'an dari selainku. Qala faqaratu surah An-Nisa. Kata Ibn Mas'ud, aku pun membaca surah An-Nisa. Nah, Rasulullah meminta kepada Ibn Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an. Hingga akhirnya Ibn Mas'ud pun membaca surah An-Nisa hatta idza balagat, sampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ. Sampai ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Maka bagaimana apabila kami mendatangkan seorang saksi bagi setiap umat? وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan akan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka. Ketika mendengar ayat ini, maka Rasulullah mengatakan, hasbuk, cukupan, cukup. Nah, Faltafattu fa'idha aynahu tadrifan. Aku pun meliriknya. Dan ternyata kedua mata Nabi SAW telah mencucurkan air mata. Nah, Rasulullah SAW mentadaburi makna yang terkandung dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang beliau membacanya secara langsung, kadang-kadang beliau mendengarkan bacaan dari yang lainnya. Nah, ketika beliau mendengar ayat yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud yang berkaitan dengan dirinya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana ketika kami mendatangkan seorang saksi pada setiap umat, dan akan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka. Nabi Muhammad SAW menangis ketika mendengar ayat ini. Nah, begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, beliau meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, lama najalat apa min hadal hadithi ta'jabun وَتَدْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ فَبَكَى أَهْلُ السُّفَّةِ حَتَّى جَرَتْ دُمُعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ. Ketika turun ayat apa min hadal hadithi ta'jabun, apakah terhadap khabar ini, berita ini, kalian heran? Watadhakuna wala tabkun, kalian tertawakan dan kalian tidak menangis. Dalam surah An-Najm, di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat ini menceritakan tentang keadaan umat-umat dahulu. Menceritakan tentang kaum 'Ad yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Menceritakan tentang kaum Samud yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Tidak ada yang dibiarkan hidup di antara mereka. Dan juga ketika Allah bicarakan tentang kaum Nuh, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang durhaka, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan angin yang sangat kencang kepada mereka sampai membinasakan mereka, dan juga puing-puingnya menimpa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan apa min hadal hadisi ta'jabun, apakah terhadap berita ini kalian heran, kalian tertawakan dan kalian tidak menangis. Sehingga ketika mendengar ayat ini, para sahabat dari kalangan Ahlus Suffah, mereka menangis sampai air mata mereka membasahi pipi-pipi mereka. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hassahum baka ma'hum fa bakaina bibukaihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar tangisan mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis bersama mereka. Dan kami pun menangis dengan tangisannya Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, la yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para sahabat. Mereka sangat terasari. Mereka sangat terpengaruh ketika mendengar atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang tadi Allah mengatakan wa annahu ahlaka a'danil ula wa samud fama abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanuhum allama wa abqa wal mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha fabi ayi ala'i rabbika tatamara hadha nadhirun minan nudhuril ula ajifatil ajifah laisa laha min dunillahi kashifah afa min hadal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Nah, apakah dengan berita Al-Quran ini tentang siksaan-siksaan yang Allah timpakan kepada kaum-kaum sebelumnya. Apakah terhadap berita Al-Quran ini tentang hari kiamat, kalian merasa heran, kalian menertawakannya dan kalian tidak menangis dalam keadaan kalian lalai, maka sujudlah kepada Allah dan beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ketika mendengar ayat ini, maka mereka pun menangis. Nabi SAW pun menangis dan mengatakan, La yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis dikarenakan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dua air mata atau dua mata yang tidak akan terkena api neraka. Di antaranya mata-mata yang dia senantiasa menjaga-jaga ketika berjihad dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ribat, menjaga kaum muslimin dari serangan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mata yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Al-Quran ini bisa melunakkan hati-hati kita. Maka hendaklah lunakkan hati-hati kita ini dengan senantiasa membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, sungguh nikmat tatkala kita bisa menangis tatkala mendengarkan atau membaca Al-Quran. Nah, apalagi tatkala kita sedang sendirian, kita baca Al-Quran, kemudian kita menangis. Kita mengingat Allah, kemudian kita menangis. Sungguh ini merupakan suatu keutamaan. Dan masuk ke dalam salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih. Yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, rajulun dakarallaha khalian fafadat aynah. Seseorang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendiri, kemudian berlinanglah air matanya. Nah, ini pertanyaan, sudahkah kita menangis tatkala kita membaca Al-Quran, tatkala kita mendengarkan bacaan Al-Quran? Nah, orang yang menangis tatkala membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, ini menunjukkan lunak hatinya. Sementara orang yang tidak menangis, tidak terenyuh tatkala mendengarkan bacaan Al-Quran, apalagi ayat-ayat yang berkenaan dengan hukuman, ayat-ayat yang berkenaan dengan siksaan, ayat-ayat yang berkenaan dengan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala, khawatir. Ini menunjukkan keras hati orang tersebut. Nah, tapi tentunya hendaknya ikhlas, ya, bukan pura-pura menangis. Nah, ya, kadang-kadang ada sebagian yang pura-pura menangis. Membaca Al-Quran, banyak orang pura-pura menangis. Nah, kalau kamu menangis, dia perem-peremkan, pejam-pejamkan matanya supaya menangis. Nah, tidak. Tapi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dipaksa-paksakan supaya menangis. Tapi hatinya terenyuh dengan bacaan yang dia bacakan atau bacaan yang dia dengarkan. Kemudian, berlinanglah air matanya. Nah, bukan dikarenakan ria, ingin dipuji orang lain. Wow, orang ini Masya Allah, kalau sholat itu nangis terus. Nah, bukan untuk mengharapkan pujian demikian. Teh. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau membaca surah Al-Mutaffifin sampai ayat yauma yakumun natu lirabbil alamin fabaka hatta kharra. Sampai ayat Allah pada hari di mana manusia bangkit di hadapan Rabbul Alamin. Beliau menangis dan beliau pun tersungkur. Wamtana'a min qira'ati ma ba'daha, dan beliau tidak bisa melanjutkan ayat yang setelahnya. Nah, wailul lil mutaffifin alladziina idza kaalu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluhum aw wajanuhum yusirun ala yadunnu ulaa'ika annahum mab'uutsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun naasu li rabbil 'aalamiin. Celaka bagi orang yang curang di dalam timbangannya. Alladziina idza kaalu 'alan naasi yastawfun, apabila dia minta ditimbangkan maka dia ingin dipenuhi timbangannya. Tapi kalau dia menimbang untuk orang lain, dia mengurangi timbangannya. Ala yadunnu ulaika annahum mabusun, tidakkah mereka itu yakin bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan? Yaumil azim, pada hari yang sangat agung. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin, pada hari di mana manusia bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ketika sampai ayat ini, Ibnu Umar radhiyallahu taala menangis. Nah, menangis dikarenakan kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dipertanggungjawabkan tentang amalan-amalan yang telah kita lakukan. Nah, begitu juga Muzahim ibnu Zufar, beliau mengatakan, "Shalla bina Sufyan ats-Tsauri al-Maghriba." Sufyan ats-Tsauri salat pertama kami pada waktu maghrib. "Faqara hatta balagha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baka hatta qata'at qira'atuhu thumma ada faqara alhamdulillahi rabbil alamin." Beliau membaca surah Al-Fatihah dalam salat maghribnya sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Beliau menangis sampai terputus bacaannya, kemudian beliau mengulangi lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan beliau tidak bisa melanjutkan bacaannya sehingga beliau ulangi dari alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim dan sebagainya. Nah, menunjukkan bahwasanya mereka bukan sekedar membaca saja tapi mentadaburi makna yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, begitu juga Ibrahim Inul At'an. Ibrahim Inul At'an beliau mengatakan, "Sami'tu Fudailan," aku mendengar Fudail ibn Iyad, beliau mengatakan pada suatu malam beliau membaca surah Muhammad, "Wa huwa yabki wa yuraddidu hadhihi al-ayah," dalam keadaan beliau menangis dan mengulang-ulang ayat ini, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum," sungguh kami akan uji kalian sampai kami ketahui siapa orang-orang yang berjihad di antara kalian, siapa orang-orang yang bersabar di antara kalian, dan akan kami uji perihal-perihal kalian. Akan kami uji keadaan-keadaan kalian. Beliau menangis. Kemudian mengulang-ulang ayat ini. "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Nah, bahwasanya perihal-perihal kita, keadaan-keadaan kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan semua apa yang telah kita lakukan, termasuk apa yang ada dalam niatan-niatan kita. Wa husila ma fis sudur, pada hari kiamat itu akan ditampakkan apa-apa yang ada dalam hati kita, apa-apa yang ada dalam niatan kita. Kadang-kadang amalan kita baik, amalan kita bagus, tapi niatan hati kita jelek. Kita melakukan suatu amalan yang baik, amalan yang bagus, tapi kadang-kadang hati kita ingin mendapatkan pujian, hati kita ingin mendapatkan sanjungan, hati kita ingin mendapatkan dunia dan yang semisalnya. akan ditampakkan di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika beliau membacakan ayat ini, wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum, maka beliau pun menangis. Nah, inilah keadaan para ulama kita. Keadaan Rasulullah, keadaan para sahabat dan juga para ulama ketika mereka membaca Al-Qur'an. Sehingga hendaknya tatkala kita sudah mengetahui bagaimana keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an, kita pun semangat di dalam membacanya dan semangat di dalam mentadaburi makna-makna yang ada dalam Al-Qur'an, dan juga hendaknya kita semangat di dalam mempelajari Al-Qur'an, baik mempelajari lafadznya atau mempelajari maknanya, dan kita pun semangat di dalam mengajarkannya kepada yang lainnya, yang dengan ini kita akan menjadi orang yang paling baik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, apalagi sekali lagi di bulan Ramadan. Nah, perbanyak kita membaca Al-Qur'an. Nah, sibukkan waktu-waktu kita dengan membaca Al-Qur'an. Minimalnya ada target satu kali khatam misalnya, sehingga terpacu untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Jangan tinggalkan Al-Qur'an. Baik meninggalkan bacaannya ataukah meninggalkan amalan. Dikarenakan orang yang meninggalkan Al-Qur'an, maka di akhirat nanti Al-Qur'an akan menghujatnya. Nah, jangan kita tinggalkan baik bacaannya ataupun pengamalannya. Hendaknya kita senantiasa membaca Al-Qur'an dan juga mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum. Bermanfaat bagi kita semuanya. Wa ila huna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.